Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-54 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang beberapa kejadian di Padang Mahsyar, bagian yang kedua. Di antara kejadian di Padang Mahsyar, bahwasanya Allah akan bertanya kepada para malaikat dan Nabi Isa alaihissalam. Allah menyebutkan di dalam surat Saba 40-42 bahwasanya di Padang Mahsyar Allah akan bertanya kepada para malaikat yang disembah oleh sebagian manusia sebagai penghinaan terhadap orang-orang musyrikin yang dahulu menyembah mereka. Apakah mereka ini dahulu menyembah kalian? Para malaikat menjawab, Maha Suci Engkau, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Akan tetapi sebenarnya mereka dahulu telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Maksudnya, bahwasanya orang-orang musyrikin ketika menyembah selain Allah, baik orang yang soleh, benda mati, dan lain-lain, maka pada hakikatnya mereka menyembah jin. Karena yang menyuruh mereka untuk menyekutukan Allah adalah jin. Apabila mereka menaati, berarti mereka telah menyembah jin tersebut. Para malaikat pun tidak berkuasa untuk memberikan manfaat dan tidak pula mudarat kepada orang-orang yang telah menyembah mereka. Para penyembah malaikat itu pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maidah 116 sampai 117, Allah menyebutkan bahwasanya Allah akan bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Nasrani yang menjadikan beliau dan ibu beliau sebagai Tuhan. Wahai Isa, putra Maryam, apakah engkau dahulu pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku hidup bersama mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau Maha menyaksikan segala sesuatu. Demikianlah keadaan para malaikat dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah makhluk yang taat beribadah kepada Allah. Senang apabila manusia hanya menyembah kepada Allah, dan mereka tidak pernah menyuruh manusia menyembah diri mereka. Demikian pula orang-orang yang soleh dan wali-wali Allah, manusialah yang terlalu berlebih-lebihan terhadap mereka, membuat patung mereka, memajang gambar mereka, membangun dan menghias kuburan mereka, meyakini bahwasanya mereka mengetahui yang gaib, berdoa kepada mereka, bepergian jauh untuk berziarah ke makam mereka, beriktikaf di kuburan mereka, menyerahkan sebagian ibadah kepada mereka, membangun masjid di atas kuburan mereka, atau memasukkan kuburan mereka di dalam masjid, bertawassul dengan doa mereka setelah mereka meninggal dunia, atau menganggap orang-orang soleh tersebut bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini semua termasuk berlebihan. Jangan sampai keadaan seseorang seperti keadaan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang berlebihan terhadap 5 orang soleh yang disebutkan di dalam surat Nuh ayat yang ke-23. Atau seperti keadaan sebagian orang yang mengaku mencintai Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain dan sebagian keturunan beliau radhiyallahu anhum, kemudian berlebih-lebihan terhadap mereka. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.